Ciri orang takabur dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Supaya kita menjadi orang yang tawadu, bawalah cangkir kosong yang selalu berada di bawah, sehingga setiap ketemu orang kita mendapatkan ilmu, pengalaman, wawasan dari orang. Orang sombong dia berada di atas, sehingga dia tidak bertambah. Orang sombong akan terkunci oleh kebodohannya. Dia merasa benar padahal tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puncaknya kemuliaan, puncaknya kedudukan, puncaknya keagungan, dan beliau sangat rendah hati. Lalu siapa kita ini? Kita puncaknya kebodohan, puncaknya kedosa dan kelemahan, lalu petantang petenteng.